Tempatkah dirimu singgah di gubukku menikmati wangi hari. Seakan jauh tak terjangkau tangan-tangannya, tak semua bisa berbicara. Isi dengan apa biasa saja kemana. Seakan jauh tak terjangkau tangan-tangannya, tak semua bisa berbicara. Seakan jauh tak terjangkau tangan-tangannya, tak semua bisa berbicara.